dari hadis tadi di atas, ketika Rasulullah SAW menyatakan, wa innaka in mutta wa alaik ma aflahta abadan. Maka yang terfaedahnya adalah bahwa al-a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu sangat ditentukan dengan akhir daripada amalan seseorang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan sangat tergantung dengan akhir amalan tersebut. Sehingga hendaknya seseorang dia benar-benar memperhatikan tentang akhir amalan dia. Lebih-lebih hadis yang para ulama bagaimana takutnya mereka ya apabila menjumpai akhir hidup yang su'ul khatimah. Yang Rasulullah menyatakan di antaranya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yusbiku 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Dia berakhir dengan amalan ahli an-nar. Dia berakhir dengan amalan ahlul nar. Maka sekian lama amalan ahlul jannah yang dia lakukan adalah la yang fa, tidak berfaedah baginya, memasukkan dia terakhir amalan dia ke neraka. Para ulama mengingatkan kepada kita, orang yang mereka beramal dengan amalan ahlul jannah berakhir dengan amalan ahlul nar sebenarnya hampir tidak ada. Kenapa bisa terjadi? Dalam hadis yang lainnya, yabdu bihi finnas, amalan yang nampak sebagai amalan ahlul jannah di mata manusia. Dan biasanya orang yang mereka menutup amalannya dengan amalan ahlul nar, amalan kejelekan, biasanya ada kerusakan dalam hati dia. Karena sungguhnya kata para ulama kita, al-awakhir mirathus sawabiq, al-awakhir mirasus sawabiq, sesuatu yang terakhir ini merupakan warisan hal-hal yang sebelumnya. Sehingga kalau seseorang itu di akhir ternyata su'ul khatimah, sedangkan dalam awal-awal kehidupannya penampakannya adalah amalan ahlul jannah, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam hati dia. Kita lihat amalan zahirnya, tapi Allah menentukan dengan amalan batin dia, dengan keadaan batin dia. Sebagaimana orang dia beramal zahirnya amalan baik, batinnya rusak. Contohnya apa, ikhwan? Para muroi di antaranya, orang yang riya atau dia memiliki maqas, tujuan-tujuan yang lainnya yang bukan ibtigha mardhatillah. Maka sangat dikhawatirkan yang seperti ini akan mewariskan akhir amalan yang suk, yang jelek. Ini diantaranya faedah-faedah, beberapa faedah berkaitan masalah hadis di atas. Adapun yang menjadi inti pembahasan dari hadis itu mana? Kalimat mana, ikhwan? Dari hadis tersebut yang menjadi inti pembahasan, yang pengingkaran Rasulullah SAW yang siha fa'innaha latasiduka ila wahnan wa innaka idza mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Menunjukkan bahwasanya apabila dia meletakkan keyakinan hati dia kepada benda tersebut, bisa terjatuh syirkul akbar. Kalau seandainya dia meyakini sebagai sebab padahal bukan sebab syar'i, maka masuk syirkul asghar. Demikian intinya pembahasan hadis tersebut, riwayat tersebut. Sekarang hadis berikutnya, baca deh. Wa'an Uqbata, Wa'an Uqbah, Wa'alahu an Uqbah. Iya. Ibni Amir radhiyallahu anhu, Marfu'an. Iya. Masa'ara qatami mata fala atammallahu fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ikhlas. Walahu riwayat ini juga ada pada Imam Ahmad. Jadi dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan sempat menjabat gubernur di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Di antara yang dibawakan dari Uqbah bin Amir marfu'. Ini hadis ini marfu', artinya terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang marfu, artinya riwayat yang terangkat kepada Rasulullah SAW, artinya riwayat tersebut adalah merupakan sabda Nabi SAW. Yang dibawakan oleh beliau adalah man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu, ini barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusan dia, tidak membereskan urusan dia. Fala atammallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang dia menggantungkan wada'ah, wada'ah semacam batu yang terambil dari laut, batu laut. Itu batu keran. Yang biasa dipakai untuk pula jimat, untuk penenang, dia gantungkan untuk penenang agar dia mendapatkan sakinah. Maka Rasul katakan fala wada'allahu lah, semoga Allah tidak memberikan ketenteraman, ketenangan kepada orang tersebut. Dalam riwayat yang lainnya riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa menggantung tamimah maka dia telah ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga merupakan bentuk pembatalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan masalah tamimah, ini jimat atau wada'ah, dan termasuk di antara perbuatan asyirku billah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menjadikan hati dia ta'alluq. Hati dia dia gantungkan, dia ikatkan kepada benda-benda tersebut. Yang dia jadikan sebagai atau dia yakini memiliki kekuatan tertentu, memiliki kekuatan tertentu. Rasulullah katakan man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah para ulama mengatakan ini syai'un yu'allaq, sesuatu yang digantungkan yang dengannya yattaquna bihi ainun, yang dengannya dalam rangka untuk membentengi dari ain atau semisal ain, ini hal-hal yang merusak, penyakit yang menimbulkan mudarat pada dirinya. Baik dia gantungkan tamimah itu pada dirinya, pada anaknya, di rumahnya, di mobilnya atau di kendaraannya atau di hewan tunggangannya, semua yang dia gantungkan itu yang dianggap itu merupakan jimat tamimah, maka ini merupakan perkara yang masuk dalam bab asyirku billah, karena dia telah menggantungkan hati dia ada ketergantungan kepada benda tersebut dalam rangka untuk raf'ul bala atau daf'ul bala, dalam rangka untuk mengangkat bala, menghilangkan bala, atau dalam rangka tolak bala. Dia jadikan sebagai sebab atau bahkan dia punya keyakinan khusus kepada benda tadi. Ada pengkapan masuk sirkul akbar atau sirkul asghar seperti yang saya jelaskan di awal pembahasan, apabila dia memiliki keyakinan khusus tentang benda tersebut yang merupakan sumber an-nafi' wad-dhar, ada sirkul akbar. Kalau dia menjadikan sebab padahal Allah tidak pernah mengadakan sebab seperti itu, maka masuk dalam sirkul asghar. Dan doa Rasulullah SAW merupakan bisa merupakan berita, bisa merupakan doa. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu la, ini bisa merupakan berita, bisa merupakan doa. Dua-duanya memiliki kedudukan yang sama, tercelanya orang yang melakukan menggantungkan tamimah tersebut. Kalau itu berita, fala atammallahu la, Allah tidak akan menyempurnakan urusan dia, maka merupakan berita buruk bagi orang-orang yang mereka menggantungkan jimat, yang dengan jimat itu dia ingin yaitu memiliki atau menyempurnakan urusan dia. Dia ingin menyempurnakan urusan dia agar semua urusan dia beres, agar dia memiliki kesempurnaan perkara dengan jimat tersebut. Sehingga orang mereka menggantungkan pada jimat, biasanya kalau dia bersama dengan jimatnya dia merasa kuat, merasa hebat, merasa sakti. Tapi kalau ketinggalan jimatnya, maka dia seakan-akan kehilangan kekuatan, kehilangan sandaran. Demikian orang yang mereka menggantungkan pada sesuatu tadi. Adapun kalau seorang mukmin muwahhid menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja dia berada, hati dia menggantungkan kepada Allah, maka tidak pernah Allah ketinggalan. Tidak pernah Allah ini kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau doa fala atammallahu la merupakan doa, dan tidak ada doa yang lebih ini dekat untuk dikabulkan seperti doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan jeleknya perbuatan tersebut merupakan doa kejelekan yang Rasulullah doakan. Dan ini menunjukkan ini pengingkaran umum, doa yang umum sebagaimana laknat yang umum. Adapun secara khusus kita tidak boleh. Ta'yin berbeda dengan ini ungkapan yang sifatnya amah, sifatnya umum. Fala atammallahu lah wala fala wada'allahu lah, umum. Tapi kalau sudah masuk ta'yin orang per orang, ini adalah merupakan pembahasan tersendiri. Sama dengan Anda mengatakan orang yang melakukan demikian kafir, keluar dari Islam. Orang yang melakukan seperti ini mubtadi, dhal. Akan tapi kalau sudah masuk pada orangnya, maka ada hukum tersendiri. Ada syurut, ada mawani. Ada syarat-syarat, ada mawani. Sebagaimana pula laknat. Mal'un la'anallah man dhabaha li ghairillah. La'anallah, laknat Allah bagi orang yang mereka mentato dan minta ditato. Tapi ketika Anda mendapatkan orangnya itu, tidak boleh Anda mengatakan kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Berbeda antara ta'yin orangnya dengan kalimat umum, perbuatan yang terlaknat tersebut. Ini hendaknya difahami oleh setiap kita, sehingga tidak gampang-gampang menjatuhkan ta'yin kepada orang per orang. Penghukuman umum dengan penghukuman ta'yin berbeda. Ini yang sering pula disalahgunakan pula oleh sebagian orang untuk mengatakan gampangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan perorangan atau kelompok dan semisalnya. Ini hadis yang kedua adalah merupakan bentuk pembatalan hal-hal yang merupakan tamimah atau menggantungkan kepada tamimah dalam rangka raf'ul bala atau daf'u. Hadis yang berikutnya. Baik. Min al-khuma faqata'ahu watlan qawluhu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum muslimun. Wa ibn Abi Hatim an Hudzaifah min al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya, ikhwan? Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ali. Nah. Maksudnya bagaimana? Jadi Abu Hudzaifah ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Hudzaifah tentang orang-orang munafik. Nama-nama dari kalangan orang-orang munafik. Selain pula Hudzaifah, orang yang banyak mengoleksi hadis-hadis khususnya masalah fitnah. sehingga beliau dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, khususnya berkaitan nama-nama orang-orang fikir tersebut. Bukan Hudzaifah menyimpan hal-hal khusus yang tidak pernah diketahui para sahabat yang lain, tidak demikian. Akan tapi ini diantaranya khususnya berkaitan masalah nama-nama orang-orang munafik. Oleh karena itulah Umar pernah datang kepada Hudzaifah mengatakan, unsyudukallah ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin, apakah Rasulullah sallallahu pernah memasukkan aku di antara deretan orang munafik? Karena Hudzaifah adalah beliau atau Rasulullah sallallahu pernah menyampaikan kepada Hudzaifah di antara daftar hitam blacklist orang munafik. Yang ini merupakan rahasia yang Rasulullah sampaikan kepada Hudzaifah dan Hudzaifah tidak menyampaikan kepada yang lainnya. Karena apabila disampaikan, keburukan yang akan terjadi. Bukan ilmu. Karena ini bukan ilmu yang bermanfaat untuk disampaikan. Kalau disampaikan bisa muncul keburukan. Akan tapi sesuatu yang Rasulullah SAW kenalkan, siapa saja yang termasuk orang munafik. Maka Umar pernah nanyakan perihalnya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah dia penimbang seorang yang fi yadihi khayt, di tangannya ada khayt, ada benang. Minal khumah, benang untuk tolak bala, ini untuk mengangkat bala, khumah, demam. Sehingga orang tersebut dia telah mengambil sebab yang bukan sebab. Telah mengadakan sebab yang bukan sebab. Maka Hudzaifah mengingkari dengan cara memutuskan benang tadi. Diputuskan benangnya, faqata'ahu. Lalu beliau bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ayat ini sebetulnya adalah untuk perbuatan syirkul akbar, akan tapi dibacakan Hudzaifah untuk ini pelaku syirkul asghar dalam rangka untuk mengingkari dengan keras tentang perbuatan orang tersebut. Beliau putus benang tersebut dan beliau bacakan ayat fatala Allah taala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan wa ma yu'minu aktsarum billahi, yani yu'minu bi rububiyyati, beriman tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, illa wa musyrikun yusyrikuna fi uluhiyyati, mereka menyekutukan Allah di dalam masalah uluhiyahnya. Sehingga Hudzaifah mengingatkan kepada orang tersebut, karena perbuatan ini masuk dalam perbuatan asyirku billah, sekalipun syirkul asghar. Akan tapi syirkul asghar dalam pandangan sahabat adalah akbarul kabair, lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang lainnya. Lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang lainnya. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, la an akhlifa, sungguh aku bersumpah Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya min an akhlifa Allah kadiban, aku bersumpah atas nama Allah dengan dusta, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku senangi dibandingkan dia bersumpah ala ghairillah sadiqan, bersumpah atas nama selain Allah sekalipun jujur benar. Faham ya Pak? Aku bersumpah atas nama Allah SWT dengan dusta, lebih aku senangi dibandingkan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Bagaimana keterangannya kawan? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya terus bagaimana keterangannya? Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan demikian? Aku lebih suka bersumpah atas nama Allah tapi dusta dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Karena sumpahnya buat ada urusan. Karena kalau yang pertama minal kabair, ya. Yang kedua akbarul kabair, lebih besar. Yang kedua syirik. Yang pertama dosa besar, yang kedua kesyirikan. Walaupun syirkul asghar, akan tapi akbarul kabair, akbar min akamin minal kabair, lebih besar dari dosa besar. Sehingga demikian Ibnu Mas'ud mengatakan, karena bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur adalah syirik, kesyirikan. Bersumpah atas nama Allah dusta kabair, dosa besar. Sehingga beliau katakan, lebih aku senangi dosa besar dibandingkan dengan syirik. Artinya perbuatan ini lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa yang tadi. Demikian. Udhaifah, dia ingkari dan dia masukkan perbuatan tadi masuk dalam ini perbuatan asyirku billah, keserikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Demikian bab yang kita baca, habis ya. Kita cukup sekian pembahasan tersebut. Sehingga yang penting setiap bab antum fahami dalilnya, antum bisa mengambil dalil tersebut kaitannya dengan judul pertama itu, lalu ambil faedah faedah lain daripada riwayat-riwayat atau ayat atau hadis yang dibawakan di situ. Dan setiap bab beliau telah mengurutkan dengan bab yang bagus, bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini adalah pendasaran berkaitan dengan masalah pembicaraan masalah tauhid. Kemudian bab yang ketujuh seterusnya adalah merupakan tafsil berkaitan masalah pembicaraan masalah tauhid, baik itu tafsil tauhid atau tafsil kesyirikan. Karena kitab ini secara umum, secara keseluruhan menerangkan tentang ini penjelasan tauhid, kemudian amalan-amalan yang masuk dalam tauhid, amalan-amalan yang merupakan penyempurna tauhid, amalan-amalan yang merupakan pembatal tauhid itu syirik atau mengurangi kesempurnaan ini tauhid yang merupakan syirkul asghar dan seterusnya. Sehingga beliau terangkan dari awal sampai akhir adalah berkaitan masalah tauhid. Dan seandainya Anda mengulang-ulang dari setiap bab itu, Anda ulang, Anda hafalkan, Anda fahami, maka itu akan menguatkan tauhid Anda dalam hati Anda. Karena beliau tidak menampilkan kecuali qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada ziyadah yang sangat sedikit berkaitan masalah keterangan-keterangan tambahan untuk menguatkan yaitu penjelasan dari Quran dan hadis yang beliau bawakan. Ada pertanyaan? Doa, tawakal. Doa merupakan bagian dari bertawakal. Doa merupakan sebab dan sekaligus dengan doa dia kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Doa merupakan ibadah tersendiri dan merupakan sebab untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah silahnya, senjatanya seorang mukmin. Dan doa merupakan asbab yang bisa mendatangkan banyak hal. Banyak perkara besar terjadi karena doa. Apa contohnya, ikhwan? Banyak perkara besar terjadi karena doa. Apa contohnya di antaranya? Banyak kan? Saking banyaknya lupa semua. Apa dia? Yang ada bencana mana? Anda lihat contoh Quran atau contoh dalam hadis atau contoh kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallam. Doanya Rasulullah kepada Abu Bakar Umar. Selamat Abu Bakar Umar. Atau lama lagi yang lain. Apa lagi? Kisah Ashabul Kahfi yang mana? Yang tiga orang terperangkap dalam gua terus berdoa dan Ashabul Kahfi itu? Tujuh kan? Yang kalau kok ikut pokoknya ada tiga orang yang terperangkap dalam gua itu karena sama kata mas. Iya, itu lain dengan Ashabul Kahfi. Oh iya sih. Banyak doa yang orang tiga tersebut, kemudian doa istisqa, kemudian doanya Nuh, sehingga Allah turunkan azab pada kaumnya. Doanya Yunus, banyak semuanya perkara-perkara besar yang terjadi karena doa. Islamnya ibunya Budarah, ya, Islamnya Umar, dan yang lain. Ada lagi? Wallah alam sahab, yang tamimah. Rasulullah katakan ada hubungannya itu. Man ta'ala ketimamatan fala atammallahu lah. Ada kaitannya antara tamimah dengan ini tamam, ini kesempurnaan. Orang yang menggunakan jimat tamimah, maka dia ingin menginginkan kesempurnaan, sempurnanya urusan yang dia lakukan tersebut dengan tamimah yang dia miliki, dengan jimat yang dia miliki. Dia ingin sempurna urusan dia dengan tamimah tersebut, sehingga dia menyandarkan kepada benda tersebut dengan harapan akan bisa menyempurnakan urusan dia. Maka Rasul katakan fala atammallahu lah, semoga Allah tidak menyempurnakan urusan dia. Sebagaimana man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Ada kaitannya. Itu teman-teman, kemudian baik kita belajar ada faedahnya. Dan yang penting antum fahami inti-intinya itu. Yang paling antum intinya dulu antum fahami kaitan antara judul dengan dalil yang dibawakan, kemudian dalil tersebut poinnya di mana, kemudian antum faedah, ambil faedah satu persatu dari dalil yang beliau bawakan tersebut. Insyaallah dengan demikian akan antum mendapatkan faedah-faedah dari pembahasan-pembahasan tadi. Dan khususnya apabila antum berusaha untuk menghafalkan satu persatu dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga dan seterusnya, insyaallah akan ada banyak faedah yang bisa antum dapatkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.